dan sekini. Mengapa kamu tak sebaiknya jadi pacarku saja? Yang ku ingat kamu, malah ku ingat kamu. Makan dan minum ya kamu, semua itu kau juga. Aku anak yang jelek, kamu rajin beribadah. Mengapa kamu tak sebaiknya jadi pacarku saja? Yang ku ingat kamu, malah ku ingat kamu. Makan dan minum ya kamu, semoga kini kau juga. Yang ku ingat kamu, malah ku ingat kamu. Makan dan minum ya kamu, semoga.